السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام بجيب الله سبحانه وتعالى الله مدهكت kita lanjutkan majlis kita yang membahas kitab التفسير الميسر جزء yang ke-13. Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Yusuf ayat ke-109. Nah. Ya, silakan baca Pak Bahir. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali para laki-laki yang kami berikan wahyu kepada mereka dari penduduk negeri. Maka tidakkah mereka berjalan di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka, dan sesungguhnya negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apakah kalian tidak mengerti? Nah, al-wawu harfu istinaf, ma harfu nafin, arsalna fi'lun madin, na sebagai fa'il, min qabli jarwa majrur, al-kafu mudofun ilaihi, illa adatul istisna mulghah, rijalan maf'ulun bih, nuhi fi'lun mudori'un, fi'lun mudori'un dengan fa'ilnya, domain mustatir, nahnu, ilaihim jarwa majrur, min ahli jawa majur, al-qura maf'ulun bih. Al-hamzatu harfu isti. Kau maf'ul bih? Al-qura mudaf ilaihi. Mudafun ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Afwan. Min ahli jawa majur, al-qura mudafun ilaihi. Al-hamzatu harfu istifham. Al-fa'u harfu istifnaf. Istinaf. Lam. Harfu jazmin. Wanah. Wanafiin ya tadi ya. Nah. Yasiru fi'lun mudari'un majzumun bilam, al-wawu sebagai fa'il, fil ardi jawa majrur, al-fa'u harfu atfin yang duru ma'tufun bil fa'i ala yasiru. Kaifa harfu istifham kana. Kaifa itu isim bukan huruf. Kaifa isim istifham kana fi'lun madin nakis, akibatu isim kana, alladina ismun mausulun, mudufun ilaihi, min qabli jarwa majur, him mudufun ilaihi. Alwawu harfu istinaf, allamu lamu ibtida, daru mubtada, al-akhirati mudufun ilaihi, khairun khobar lilladzina jar wa majur taqau fi'lun madin alwawu sebagai fa'il alhamzatu harfu istifham alfa'u harfu istinaf allamu lamun nafin ta'kilun fi'lun mudari'un alwawu sebagai fa'il. Nah, tafsirnya. Wa Wa ma arsalna min qablika ayyuhar rasulu lin nasi illa rijalan minhum nazzala yunzilu alaihim wahyana wa hum min ahlil hadirati fahum aqdari ya tadi aqdaru fahum aqdaru ala fahmid da'wati war risalati yusaddiquhum muhtaduna lil haqqi wa yukaddibuhum dhaluna anhu afalam yamsu fil ardi fayu'ayinu kaifa kana ma'alul mukaddibina sabiqina wa mahalla bihim min ahlaka wa mahalla bihim minal halaki wa la sawabud daril akhirati afdalu minad dunya wa ma fiha lid-dini amanu wa khafu rabbahum afala tatafakkaruna fatatabiru dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu wahai rasul kepada manusia kecuali para lelaki dari mereka yang kami turunkan kepada mereka wahyu kami. Dan mereka penduduk negeri. Ya, Dad? Betul? Ya, maksudnya mereka penduduk yang sudah ada. Fahum akdaru karena mereka akan lebih mampu. Mereka paling mampu memahami dakwah. Mereka paling mampu memahami dakwah dan risalah. Orang-orang yang mendapatkan hidayah akan membenarkan mereka. Gitu ya tadi. Iya. Dan orang-orang yang sesat akan mendustakan mereka, dolun. Apakah mereka tidak berjalan di atas bumi? Maka mereka menyaksikan bagaimana. Maka mereka menyaksikan bagaimana ma'ala apa tadi? Harta itu. Ma'ala itu nasib aja. Bagaimana mereka menyaksikan nasib kesudahan orang-orang yang terdahulu ya tadi, yang menimpa mereka. Iya. Oke. Terdahulu dan kebinasaan apa yang menimpa mereka. Dan pahala negeri akhirat ya tadi. Iya. Dan pahala negeri akhirat lebih utama daripada dunia dan semua yang ada di dalamnya bagi orang-orang yang beriman dan takut kepada Tuhan mereka. Apakah kalian tidak berpikir dan mengambil pelajaran? Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Dan tidaklah kami mengutus sebelummu kecuali para laki-laki yang kami wahyukan kepada mereka yang merupakan ya penduduk suatu kota. Afalam yasiru, maka mengapakah mereka tidak ya, apakah mereka belum berjalan di muka bumi lalu mereka melihat bagaimana kesudahan yang buruk ya alladzina min qablihim yang menimpa orang-orang sebelum mereka. Waladarul akhirati khair, dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Afala ta'khilun, maka mengapa ya kalian tidak memahaminya. Semua nabi dan rasul yang diutus itu pasti berasal dari umat mereka ya, dari orang-orang golongan mereka yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Kemudian ayat ini memerintahkan agar orang-orang kafir itu berjalan di muka bumi lalu melihat tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, baik tanda-tanda kekuasaan Allah ataupun tanda-tanda ya atau bekas-bekas peninggalan umat terdahulu yang mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambillah pelajaran dari orang-orang tersebut ya, bagaimana Allah membinasakan kaum Samud, kaum Ad ya, kaumnya Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Saleh dan lain-lain. Itu harusnya menjadi pelajaran buat kita. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, waladarul akhirati khair. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik lilladina taqwa, bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu negeri akhirat lebih baik daripada negeri dunia. Karena dunia ini bersifat fana sementara dan kenikmatannya terbatas. Sementara kenikmatan yang ada di akhirat tidak terbatas ya. Kekal dan abadi selamanya di sana ya. Nah, semoga Allah mudahkan kita memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan dibaca Bu Helis ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hatta iza stai'asal rusulu wa dhannu annahum qad kudhibu ja'ahum nasuna fanujiya man nasha' wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Sampai apabila rasul berputus asa dan terhadap mereka sampai apabila para rasul berputus asa dan tidak telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka pertolongan kami, lalu kami selamatkan mereka, orang-orang yang kami kehendaki, dan siksa kami tidak dapat ditolak oleh orang-orang yang berdosa. Hatta harfu atfin idza zurfiya sartiyah istai asa fi'il madi ar-rusulu fa'ilnya al-waw hatfu atfin zannu fi'il madi al-waw fa'ilnya inna anna harfu talqin wa nasbin hum isim anna qad harfu tahkikin kuzibu fi'il madi majhul al-waw sebagai fa'il naibul fa'il ya Ustaz ya kuzibu gimana? Kuzibu wawnya betul naibul fa'il. Naibul fa'il ya. Ja'a fi'il madi Hum mafulun bi. Nasru fa'ilnya. Na mudafun ilaihi alfa'u harfu adfin. Nujiya fi'il madi. Man mafulun bi. Nasya'u fi'il mudari. Fa'ilnya. Muddamil mustatir nahnu. Alwa harfu adfin. La harfu nafyin. Yuraddu fi'il mudari. Ba'su fa'ilnya. Nah mudafun ilaihi anil qaumi jarum majrur al mujrimina na'at. Naam. Wala tastajil ayyuhar rasulun nasro. Nasro ya? Ya, nasro. An-nasro ala mukadzibika. Fa innar rusula qablika maka na ya'tihimun nasru ajilan li hikmati na'lamuha hatta iza ya'isar rusulu min imani qaumihim wa zannal mursalu ilaihim annar rusula qad kazabuhum fima akhbaruhum anillahi ja'ana suna li rusulina inda syiddatil karbi fanunjiya man nasya'u minar rusuli wa atba'ihim wala yuraddu azabana amman ajroma wa tajarro'a alallahi wa fi haza tasliyatulin nabiyyi dan tidaklah kamu tergesa-gesa ya, wahai rasul pertolongan mana saya janganlah kamu tergesa-gesa wahai rasul atas pertolongan meminta pertolongan gitu ya meminta pertolongan atas orang-orang yang membohongi kamu. Sesungguhnya Rasulullah sebelum kamu yang datang pertolongan pada mereka segera. Makanya itu apa? Gimana? Yang dahulu. Ya maksudnya maksudnya Rasul sebelummu maka yatimun nasru ajilan hikmatin na'lam. Tidaklah datang pertolongan dengan segera pada mereka. Lihikmati apa tadi? Ya, karena hikmah yang kami ketahui. Karena hikmah yang kami ketahui. Sampai apabila Rasul-Rasul telah berputus asa dari keimanan kaumnya dan mengira bahwa Rasul-Rasul yang diutus pada mereka itu itu enggak usah. Telah mendustakan mereka terhadap membohongi mereka ya pada apa yang terhadap apa yang aku kabarkan pada mereka tentang Allah. Bukan akhbar itu mereka kabarkan dari Allah. Mereka kabarkan Rasul-Rasul tadi ya mereka kabarkan dari Allah. Pertolongan kami datang pada Rasul-Rasul kami. Mana Ustaz? Pertolongan kami datang pada rasul-rasul kami ketika mereka merasakan sedih yang amat untuk kami selamatkan dan kami kehendaki dari rasul-rasul kami dan orang-orang yang mengikuti mereka dan tidaklah dia dikembalikan ya. Dan tidaklah dia dikembalikan mana Ustaz? Dari azab kami. Yuraddu azabana dan tidak dan azab tidak dikembalikan. Jadi azab bisa ditolak kalau kayak gitu. Bukan kembalikan tapi tidak bisa ditolak. Ditolak. Dan tidaklah dapat ditolak azab kami dari orang-orang yang berbuat kejahatan dan berani terhadap Allah. Dan pada yang demikian ini adalah sebagai hiburan bagi Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Afika barakallahu wa jazakallahu khairan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Sampai apabila para rasul telah berputus asa dan mereka menyangka bahwasanya mereka telah didustakan, ja'ahum nasruna, maka datanglah kepada mereka pertolongan dari kami, fanunajjiya man nasya, maka kami selamatkan siapa saja yang kami kehendaki. Dan adab kami tidak bisa ditolak oleh orang-orang yang banyak berbuat dosa. Jadi, kalau umat-umat terdahulu, selagi rasulnya masih terus berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka adab tidak akan turun, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam beratus-ratus tahun lamanya berdakwah. Tapi terus beliau berdakwah. Namun ketika beliau telah berputus asa baru ya terjadi ya bencana ya berupa banjir besar. Itu setelah apa? Setelah Nabi Nuh sudah tidak ya merasa tidak mampu lagi mendakwahi mereka. Begitupun para nabi-nabi yang lain. Ya, selagi para nabi berdakwah, kemudian masih ada yang menerima, mereka akan terus berdakwah. Namun ketika ya semuanya tidak lagi ada yang menerima, bahkan sudah mulai mengancam, mengusir, bahkan sebagiannya ada yang ingin dibunuh, barulah mereka meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika para nabi atau rasul ya, para nabi dan rasul meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Ya, ja'ahum nasruna fanujjiya man nasya. Datang kepada mereka pertolongan dari kami, lalu kami selamatkan siapa saja yang kami kehendaki, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berada di belakang para nabi dan rasul mereka. Nah. Baca buku nanti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان كو إبراتيل يا عفوا إبراتيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh terdapat pelajaran tentang kisah-kisah mereka kepada orang-orang yang berpikir ya, kepada yang berakal sehat, ulil albab. Tidaklah itu sebuah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi dia membenarkan apa yang ada di antara mereka dan menjelaskan pada setiap apa yang ada dan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Alamu lamu taukid kuat harfu tahkikin ka fi'il madhi nakis fi kososi jarwa majrur hi mudof ilai ibaratun isim kana li uli jarwa majrur albab mudofun ilai ma harfu na ma harf makana ya makana harfu nafiin kana fi'il madhi nakis dengan isimnya domir mustatir huwa ya ustad ya hadithan khobar kana yuftaro ini fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya ya'udu ala huwa ya walakin harfu istidrak tasdiqo ini ma'tuf ke hadisan ya Ustaz. Tasdiqo ini kan isim ya, isim masdar. Emang matup dia pakai apa matupnya? ini yang ke hadisan kan mansub. Khabarnya kana. Tapi huruf atapnya mana? Wau. Yuftaro al-wau. Al-wau harfu atfin. Oh, anak tadi belum bilang ya. Setelah yuftaro kan ada wa ya. Al-wau harfu atfin. Walakin itu bukan harfu atop ya. Nah iya, jadi huruf atapnya dari lakin ya. Lakin, lakin itu harfu atfin wa istidrok ya. Boleh. Ya. Nah, harfu atfin wa istidrok. Tasdiqo itu ma'tuf ke haditha. Alladhi berarti dia mudhofun ilaih ya. Mudhofun da ilaih dari tasdiqo. Isim mausul sebagai mudhofun ilaih. Baina dhorof. Makan. Yadaihi mudhofun ilaih. Alha'u mudhofun ilaih. Alwaw harfu atfin tafsila ma'tuf ke tasdiqo. Kuli. Mudofun ilaih dari tafsila syai'in mudofun ilaih. Alwaw harfu atfin hudan ini ma'tuf lagi ke tasdiko. Alwaw harfu atfin rahmatan ma'tuf ke tasdiko. Likaumi jarwa majrur. Yukmi jarwa majrur sebagai khobar muqaddam. Yukminuna fi'il mudhari dengan fa'ilnya alwaw sebagai fa'il sebagai mubtada mu'akhor. Betul nggak sih Ustaz? Betul ya, khobar muqaddam ya? Ya, yang mana mubtada mu'akhor, Bu? Tunggu deh, bagi orang-orang yang beriman. Likaumi, itu kan jarang majrur. Itu betul nggak sih sebagai mubtada, apa, khobar muqaddam? Mubtadanya mana? Ini di belakang, marfu. Yuk minuna. Enggak, ini kan cuma jelasin aja bahwa itu adalah petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Enggak ada itu, enggak ada. Bagi orang yang beriman. Bukan khobar. Bukan ya, bukan jumlah ya. Hanya fadlah aja ya tambahan. Berarti ayat 111 tafsirnya ya. Laqad kana fi naba'il mursalina alladhi qasasnahu 'alaika wa mahalla bil mukadzibina izatan li ahlil uqulis salimati. Ma kana hadzal Qur'anu haditsan makdzuban ya, makdzuban mukhtalafan. Mukhtalafan. Mukhtalafan ya. Kon, itu pakai kof. Oh, iya ya, kan. Mukhtalaqon, mukhtalaqon. Walakinna anzalnahu syahidan ala sidqi ma taqaddamihi. Ini mudhof ilaih ya. Ala sidqi ma taqaddamahu. Oh, itu ya fi'il madhi ya. Ma taqaddamahu bentar. Minal kutubil munazzalati wa annaha min indillahi. Wa bayanan liku lima yuhtaju Ustaz. Iku lima yuhtaju ilaihil ibadu. Itu kan fa'ilnya ya? Naibul fa'il. Berarti oh, naib. Taju, mayah taju aja. Mayah. Mayah taju ilaihil ibadu berarti. Iya. Ibadu min tahlilin wa tahrimin. Wa mahbubin wa makruhin wa ghairi dhalik. Wa irsyadan minad dalali wa rahmati li ahlil imani tahtadi bihi kulubuhum fayamaluna bima fihi minal awamiri wan nawahi dan sungguh dahulu di dalamnya terdapat kabar para rasul yang kami kisahkan itu kepadamu dan tentang keadaan orang-orang yang mendustakan, yang itu merupakan nasihat atau peringatan bagi orang-orang yang berakal dan bersih ya, berakal sehat maksudnya ya, iya, berakal selamat, selamat, berakal sehat atau selamat. Bukanlah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah cerita yang dusta dan lagi bertentangan. Akan tetapi kami menurunkan kepadanya sebagai saksi. Dan kami akan tapi kami menurunkan kepadanya seorang saksi atas kebenaran kitab-kitab yang terdahulu yang telah diturunkan dan sesungguhnya itu semua dari sisi Allah dan penjelasan tentang semua dari apa yang dibutuhkan seorang hamba tentang yang halal dan yang haram itu Ustaz. Dan yang dicintai Allah maksudnya yang dicintai Allah dan yang dibenci oleh Allah dan selain dari itu. Dan petunjuk dari kesesatan dan rahmat kepada orang-orang yang beriman dan yang hati-hati mereka mendapat petunjuk dan mereka mengerjakan atas apa yang diperintah-perintah tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka, yaitu kisah orang-orang terdahulu, terdapat ibrah, terdapat pelajaran bagi orang yang berakal selamat. Maka hadisa yuftara, kisah-kisah tersebut yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, yang Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukanlah pembicaraan yang dibuat-buat. Akan tetapi itu adalah pembenaran, ya, atau kebenaran yang ada di hadapan mereka. Dan watafsila kulli syai, dan merinci segala sesuatu, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi, semua kisah yang ada dalam Al-Quran, itu pasti mengandung pelajaran yang bisa kita ambil. Bila itu berkenaan dengan orang yang saleh, maka kita bisa mengikuti jejak langkah mereka. Dan bila itu berkenaan dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang yang memusuhi Islam, maka kita bisa ambil pelajaran dari sisi jangan sampai kita terjatuh pada perbuatan tersebut. Ya. Karena Al-Quran itu tasdiqal ladzi baina yadayhi, membenarkan apa yang sudah ada, yaitu membenarkan Taurat dan Injil, wa tafsila kulli syai, dan merinci dengan jelas segala sesuatu, dan juga sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Nah, alhamdulillah kita selesaikan surah Yusuf dan sekarang kita lanjut ke surah Ar-Ra'd. Baca Pak Edi. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. Walladhi unzila ilayka mir rabbikal haqqu walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Alif lam mim ra, ini adalah ayat Alkitab dan yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu adalah kebenaran. Akan tetapi sebagian besar manusia tidak, mereka tidak beriman. Alif lam mim ra. Tilka isim isyara sebagai mutada, ayatu khobar alkitabi mudhof ilai, alwawu arfu atfin, alladzina isim mausul. Memang ada anaknya? Enggak ada, Pak. Alladzina. Alladzi ya. Alladzi isim mausul sebagai mubtada. Ilaika jar majrur. Unzila fi'il madhi majhul sebagai khobar. Ilaika jar majrur. Tunggu. Antum bilang itu sebagai khobar ya? Nah, Ustaz. Bukannya mausul, Ustaz. Ya, khabar ya. Satu ya. Silah, ya. Ya. Ilaika jar majrur mir rabbika jar majrur ka harfu mudhaf ilai al haqu khabar al wawu al wawu harfu atfin lakinna istidrak aksaro isim lakinna anasi mudhaf ilai la nafi yu'minun fi ilmu mudore alawu sebagai fa'ilnya. Dan dia yu'minun adalah khobar dari lakina. Ya. Alif lam mimro sabakol kalamu ala hurufi muqoto'ati fi awali suratil bakoro. Hadihi ayatul Qur'ani rafi'atil Qodri atil. Arofi atil Qodri. Wahadal Quranul Munjilu Al-Munazzalu aja Al-Munazzalu alaika Al-Munazzalu alaika ayyuha rasulu wa huwal haqqu la la kama yaqulul musyrikuna innaka ta'ti bihi min indi nafsika ma'a wa ma'a hadha fa'aktharun nasi la yusaddiqu nabihi wa la ya'lamuna wala ya'maluna alif lam mim ro telah berlalu kalimat ini pada kalimat huruf muqotoah ini pada awal surat Baqarah. Ini adalah ayat Al-Qur'an profi, yang kami angkat Ustaz, yang diangkat yang tinggi Dan Quran ini diturunkan atas kepadamu wahai Rasul adalah suatu kebenaran, bukan seperti perkataan orang-orang musyrikin, yaitu ini datang dari dirimu. Oleh karena itu, maka sebagai manusia tidak membenarkan Al-Qur'annya, tidak membenarkannya, dan tidak Muhammad itu maksudnya bersamaan dengan ini. Dan bersamaan dengan ini, maka lalu kebanyakan manusia tidak beriman dengannya dan tidak beramal dengannya. Ya, Sodikun itu tidak membenarkannya ya. Tidak membenarkannya dan tidak beramal, tidak melakukan perbuatannya. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Alif lam mim ra sudah pernah kita bahas dan sering kita bahas ya, bahwa huruf-huruf muqatta'ah dalam Al-Qur'an seperti ini di antara hikmahnya adalah untuk menyindir orang-orang Arab bahwasanya Al-Qur'an disusun dengan bahasa Arab yang huruf-hurufnya adalah huruf-huruf bahasa Arab. Yang kalau sekiranya mereka mendustakan Al-Quran, lalu menuduh Al-Quran adalah buatan Nabi Muhammad SAW, maka silakan buat yang semisal. Karena apa yang bisa dibuat oleh seseorang, pasti bisa ditiru oleh orang yang lain. Sementara Al-Quran tidaklah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Quran ini merupakan kalam Allah. Ya. Firman Allah subhanahu wa ta'ala bukan buatan Nabi Muhammad s.a.w. Makanya tidak ada yang mampu menandinginya sampai hari ini. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayat dari Al-Quran. Walladhi unzil ilaika min rabbikal haq. Dan yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah kebenaran. Ya, semua yang diturunkan ya dari Allah kepada Rasulullah s.a.w. adalah kebenaran. Walakinna, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Dan ini memang sunnatullah ya, bahwa sampai hari kiamat pun nanti ya akan lebih banyak orang yang tidak beriman daripada orang yang beriman. Maka janganlah pernah kita merasa malu ya dengan sedikitnya jumlah kaum muslimin ya. Karena kemuliaan itu tidak terletak pada jumlah ya. Jumlah yang sedikit tapi kalau kualitas imannya tinggi ini lebih bagus daripada jumlah yang banyak tapi kualitas imannya tidak bagus ya. Nah. Kita lanjutkan. Siapa nih? Baca Bu Marsi ya. Bu Marsi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsyi wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar. Kullu yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqai rabbikum tuqinun. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat, kemudian dia bersemayam di atas ars, dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan, dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu. Allahu mubtada, Allahu lafzul jalalah mubtada, allazi na'at rafa'a fi'il madhi, huwa fa'alnya, as-samawati maf'ulun bi, bil-ghairi jar wa majrur, amadin mudafun ilaihi, tarawunaha fi'il mudari, anta fa'ilnya, ha maf'ulun bi. Tumma harfu atfin istawa fi'il madhi, huwa fa'alnya, alal arshi jar wa majrur. Al-wawu harfu atfin sakhara fi'il madhi, wa fa'ilnya asyamsa maf'ulun bi, huwa al-qamar ataf ma'tuh. Kullun mubtada yajri fi'il madhi huwa fa'ilnya li ajalin jar wa majrur musamman na'at bukan tadi? Iya betul. Yudabbiru fi'il mudhari huwa fa'ilnya al-amra maf'ulun bi, yufassilu fi'il mudhari huwa fa'ilnya al-ayati maf'ulun bi, la'alla harfu tarajikum isim la'ala biliqai jar wa majrur, rabbi mudafun ilaikum mudafun ilaih, tuqinun fi'il mudari alwa fa'ilnya. Allahu ta'ala huwa alladhi rafa'a samawati sab'a biqudratihi min ghairi amadin kama tarawunaha thumma istawa ay ala wartafa'a على العرش استوى يليق بجلاله وعظمته وذلل الشمس والقمر لمنافع لمنافع العباد. Ini kalau ini ada huruf jarnya dan sebagai mudhaf kan boleh dia dikasrokan. Karena fi'il ibadi. لمنافع العباد. Kullun minhuma yaduru fi falakihi ila yawmil qiyamah. Yudabbiru subhanahu umura dunya wal akhirah. Yudahu lakum al-ayati dalalata ala kudratihi wa annahu la ilaha illa huwa. Lituqinu billahi wal ma'adi ilayhi. Fatasaddaqu biwa'dihi wa wa'idihi wa tukhlisul ibadata lahu wahdahu. Allah Ta'ala dialah yang telah meninggikan tujuh langit dengan kemampuannya tanpa tiang sebagaimana yang kalian menyaksikannya. Kemudian Allah beristiwa. Maksudnya tinggi ala wartafa sama ya setiap tinggi ya. Iya, tinggi ya. Tinggi di atas ars beristiwa bersemayam ya Ustaz Yaliku. Kama Yaliku itu yang layak. Oh. Yang layak dengan keagungan ya dan kebesarannya. Dengan kemuliaan dan kebesarannya. Ini dalala menyinari ya Ustaz ya? Dalala, dalala. Dan menundukkan. Dia, dalala itu menundukkan. Dan dia menundukkan matahari dan bulan untuk memberi manfaat kepada para hamba. Setiap dari mereka matahari dan bulan beredar di peredarannya hingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala mengatur perkara-perkara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kalian ayat-ayat untuk menunjukkan kemampuannya. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Agar kalian yakin kepada Allah dan kepadanya lah kembali. Maka mereka membenarkan dengan janji dan ancamannya. Dan mereka mengikhlaskan beribadah kepadanya semata. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khaira. Barakallahu wa jazakumullahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu alladhi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah lah yang telah mengangkat atau meninggikan langit bighairi 'amadin dengan tanpa tiang. Tarawunaha yang kalian lihat. Tsumma istawa 'alal 'asy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Kalau kita mendapati ayat-ayat yang bicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengimani sifat-sifat Allah sebagaimana Allah mensifati dirinya. Di sini kan Allah mensifati diri dengan istawa 'alal 'asy, maka kita katakan Allah beristiwa di atas arsy, kama yaliku bi jalalihi. Yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang semacam ini sama dengan sifat yang lain. Seperti kalau kita mendengar, innallaha sami'un basir, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maka manusia pun melihat dan mendengar. Namun, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, kama yaliku bijalalihi, yang sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dengan kaidah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ya akidah yang selamat ya. Kita tidak mentakwilnya dengan makna yang lain, apalagi sampai menolaknya. Ahlussunnah itu mendapati ayat-ayat sifat semacam ini, maka kita imani sebagaimana adanya. Tanpa melakukan takwil, tahrif, ya apalagi ta'til, menolak, jelas nggak boleh ya. Nah, wasakhara syamsa wal qamar, dan Allah menundukkan matahari dan bulan, sehingga bermanfaat untuk manusia, ya bagaimana kita mengalami siang dan malam, kemudian energi matahari sendiri kita bisa manfaatkan untuk mengeringkan pakaian, menjemur makanan, ya termasuk sekarang jadikan listrik. Itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya itu berjalan dengan ajal yang telah ditetapkan. Yudabbirul amra, Allah mengatur segala urusan. Yufassilul ayat, menjelaskan ayat-ayat. La'allakum, agar kalian biliqai rabbikum tuqinun, yakin ya kepada apa bertemunya kalian dengan Rabb kalian. Allah menurunkan kitab-kitab, Allah menurunkan para rasul, kemudian ilmu dari rasul diturunkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada para ulama setelahnya. Ini semuanya agar manusia itu yakin bahwasanya ya Allah telah memberikan petunjuk bahwa nanti akan ada surga dan neraka, akan ada rahmat dan adab, ya akan ada orang yang selamat, akan ada orang yang binasa. Maka tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi alasan ya bagi orang untuk ngeles ya, karena semuanya sudah dijelaskan. Al-Quran telah diturunkan, Nabi terakhir telah diturunkan. Maka manusia wajib memilih jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah. Tapi kita lanjutkan ke hadis. Hadis ke 2 Ustaz. 92 ya? 926. Nah. Bentar. Baca Bu Fatimah. Naam Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala babu ziyadatin jangan ditanginin babu ziyadati tuma'ninatil qalbi bitazahiril adillati bitazahiril adillati hadisun Abi Hurairata jangan ditanginin. Oh, ini mudhaf ya. Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim id qol rabba arini Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Al-Baqarah ayat 260. Bayarhamullahu Luton. Laqad kana yu'wi ila ruknin jadidin. Walau labistu fis sijni taulan taula ma labisa Yusufa li ajab tudda'i. La ajab tudda'i. La ajab tudda'i. Ahrajahu Bukhari fi kitab Zil Anbiya ayat 11. Babu qawlihi azza wa jalla. Wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim. Wa nabbi'uhum an dhaifi Ibrahim. An dhaifi Ibrahim. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata nahnu kami berhak untuk ragu. Kami berhak untuk ragu daripada Ibrahim. Daripada Ibrahim. Ketika ia berkata, Allah taala qobdi Tuhan, bukan ini Tuhan. Yang berkata Ibrahim bukan. Oh, yang berkata Nabi Rasulnya. Robbi, wahai Robku, hari ini tunjukkan bagaimana hidup dan mati. Hah? Bagaimana cara engkau menghidupkan? Menghidupkan. Dan mematikan. Bagaimana kau menghidupkan yang mati? Om, bagaimana engkau menghidupkan yang mati? Qala awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Qala bala. Tidak, Nabi Ron berarti tidak, akan tetapi untuk meyakinkan hatiku. Quran Al-Baqarah 260. Wayarhamul, dan Allah menyayangi Luton nih dengan lembut. Nabi Lut. Semoga Allah merahmati Nabi Lut. Semoga Allah merahmati Nabi Lut. Dan sungguh Ya'wi itu ini Zat apa? Berlindung dari Ruknin Syadid. Dari apa? Ruknin Syadid itu apa namanya? Pelindung yang kuat itu aja. Pelindung yang kuat. Walau Nabi Lut di penjara si jin. Hah? Dan kalau sekiranya aku di penjara? Selama Nabi Yusuf di penjara. Selama Nabi Yusuf di penjara mengalaminya, maka aku memenuhi permintaan itu. Aku memenuhi panggilan, di sini panggilan raja maksudnya. Aku memenuhi panggilan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Anbiya. Bab Qaul Lihid Azza wa Jalla. Dan kami kabarkan kepada kalian tentang tamu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nama barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Yakum ya sayyidi. Babu ziyadati tumaninatil qalbi bitadhahuril adillati. Bab bertambahnya ketenangan hati dengan nampaknya dalil-dalil ya, karena adanya dalil-dalil. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Di hadis ini dari Abu Hurairah ini berbicara tentang Rasulullah pernah suatu ketika di depan sahabat mengatakan seperti ini ya. Nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim ya. Kita ini lebih layak untuk ragu daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Ketika ia berkata Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, Nabi Ibrahim itu suatu ketika pernah berkata kepada Allah, wahai Rabbku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Ini kan seakan-akan Nabi Ibrahim ini ragu, seakan-akan seperti itu. Makanya Allah menjawab, qala awalam tu'min, ya, tidakkah engkau beriman? Kemudian kata Nabi Ibrahim, qala bala, tentu aku beriman, ya. Jadi pertanyaanku ini tidak menunjukkan bahwa aku tidak beriman atau kurang imannya. Tapi apa tujuan dari Nabi Ibrahim mengucapkan kata seperti itu? Kata beliau, walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi untuk menenangkan hatiku. Jadi Nabi Ibrahim yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman dengan keimanan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Nabi Ibrahim meminta bukti nyata, Itu dalam rangka apa? Dalam rangka liat ma'inna qalbi, ya. Jadi bukan untuk menunjukkan keraguan yang ada pada diri Nabi Ibrahim, tapi dalam rangka menenangkan hatinya. Makanya kata Rasulullah, nahnu ahaku bisyaki min Ibrahim, ya. Kita ini lebih berhak untuk ragu lagi daripada Nabi Ibrahim, ya. Karena Nabi Ibrahim itu, ya, telah menyaksikan mujizat bahkan ketika dia dibakar, ya, apinya menjadi dingin. Makanya kata Rasulullah, ya, kalau kita bicara soal ragu, ya, kita lebih berhak, lebih layak untuk merasa ragu daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya adanya dalil-dalil itu akan menenangkan hati seseorang. Ya, seperti kita gitu ya. Kadang-kadang pernah nggak kita berpikir ya, kenapa kita harus menjadi seorang Muslim? Padahal kan kalau misalnya jadi non-Muslim itu ibadahnya nggak kayak orang Islam gitu ya. Banyak pantangannya, banyak larangannya, ibadahnya sehari 5 kali. Agama yang lain itu kan ya, ibadahnya ada yang 1 minggu sekali, ada yang nggak pakai ibadah, segala macam. Tapi Islam, ya ibadahnya sehari 5 kali, banyak larangannya, banyak perintahnya. Nah, dengan kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kita melihat bagaimana agama Islam ini betul-betul dijaga. Nggak usah jauh-jauh, Al-Quran aja ya. Kalau sekiranya semua kitab pada hari ini sepakat nih, semua agama membakar kitabnya. Orang Kristen membakar kitabnya, orang Islam membakar Al-Quran, orang Yahudi yang membakar kitab mereka. Lalu setelah dibakar, kita tulis ulang. Maka satu-satunya agama yang akan kembali kitab sucinya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena banyak dihafal oleh orang seluruh dunia, oleh muslim seluruh dunia. Sementara kitab-kitab yang lain itu hampir ya tidak ada yang menghafalnya dengan lengkap. Ya. Tapi agama Islam, Masya Allah. Ya. Satu kata saja berubah dalam Al-Quran itu bisa dikoreksi oleh muslim yang lain. Sementara kitab yang lainnya tidak seperti itu. Dari satu fakta ini aja kita makin yakin bahwasanya Al-Quran memang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi kalau kita namanya manusia gitu ya, karena ada bisikan syaitan gitu ya. Ngapain kita capek-capek ibadah kita? Iya kalau benar gitu kan. Ketika keraguan semacam itu muncul dalam pikiran kita, maka kita lihat bagaimana Islam ini unggul dibandingkan dengan agama yang lainnya. Bagaimana dalil-dalil kauniyah ataupun dalil Qur'aniyah menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama yang benar ya. Nah, tapi biasa sampai sini insyaallah semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.